Mari kita membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi kita boleh bersyukur 1 Korintus kita sudah menyelesaikan dan kita mulai bulan ini akan memasuki 2 Korintus ya, surat 2 Korintus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11 kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, jemaat baca ayat 2 dan seterusnya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua yang orang kudus di seluruh Akaya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jemaat kasih Tuhan, pembagian Nobel Perdamaian tahun ini istimewa. Kenapa? Nobel Perdamaian. Koran Kompas kemarin. Perempuan semua, betul. Dari Afrika lagi. Perempuan semua, 3 orang dari Afrika. Biasanya laki-laki, biasanya. Tapi tahun ini istimewa, 3 orang perempuan sekaligus diberi hadiah Nobel. Ya, luar biasa sekali. 2 dari Liberia, 1 dari Yaman. Permasalahannya apa sih yang dibawakan atau yang disuarakan oleh mereka, para perempuan ini, sehingga mereka dapat hadiah Nobel? Suatu hadiah yang sangat bergengsi. Bukan bergengsi saja, tapi sangat bergengsi. Karena apa? Seluruh dunia tahu apa yang sudah mereka lakukan dan nama mereka dicatat dalam sejarah. Ya. Nama mereka dicatat sebagai penerima hadiah Nobel. Dan lumayan juga ya. Dari segi uang cukup tinggi juga nilainya. Tapi bukan itu. Tapi suatu pride, suatu kebanggaan bahwa negara mereka diwakili oleh orang-orang tertentu untuk menerima hadiah Nobel. Indonesia hampir dapat dulu ya Pak. Yang dari Timur, tapi lalu dia Timur lepaskan dari Indonesia. Nah berarti bukan Indonesia yang dapat, Timur yang dapat. Ya. Nah saudara, para wanita ini memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Kenapa? Di negara-negara ini terjadi perang saudara. Hanya setahun, dua tahun, belasan tahun mengalami perang saudara. Sehingga rakyat sungguh menderita. Nah mereka, para wanita ini memperjuangkan hak. Supaya rakyat itu diberi kedamaian, ketenangan, mereka pulih. Jadi rakyat yang tenang. Tidak selalu dirundung oleh perang saudara. Karena suami mereka, anak mereka mati karena perang saudara itu. Lalu ada lagi yang mengajak untuk mengakhiri perang ini, warga wanita ini mengajak lain untuk bernyanyi dan berdoa. Mohon pimpinan Tuhan supaya perang segera berakhir di negara mereka. Kalau wanita yang lain menyuarakan supaya korupsi berhenti dari negara mereka. Sehingga apa? Rakyat boleh menikmati kehidupan yang sejahtera itu. Yang lain lagi menawarkan persamaan hak. Karena wanita banyak dilecehkan, bahkan diperkosa. Lalu mereka, salah seorang wanita ini, mengajak rakyat yang lain untuk demo. Jangan lagi wanita itu diperkosa. Jadi jemaat kasih Tuhan, kita melihat apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi di Afrika menggambarkan yang terjadi di seluruh dunia ini. Banyak terjadi ketidakadilan, banyak terjadi ketimpangan, banyak terjadi perampasan hak-hak seseorang. Dan banyak terjadi korupsi, di mana orang melupakan nasib orang lain. Yang penting aku sendiri bisa senang, aku sendiri bisa menikmati kekayaan, kenikmatan, dan segala macam. Jemaat kasih Tuhan, kenapa sih ada penderitaan di dunia ini? Apakah Tuhan yang mau turun ke dunia lalu bebaskan semua orang, jangan ada lagi yang menderita? Mengapa ada penderitaan di dunia? Bahkan ketika ada penderitaan, apakah orang-orang dunia pada umumnya mengatakan apa? Kalau dia menerima penderitaan, kemalangan, atau kesulitan, atau masalah itu dia, apa yang dia katakan biasanya kalau seseorang mengalami penderitaan? Tuhan, kok saya? Mengapa saya menderita, Tuhan? Itu biasa diungkapkan oleh orang-orang ketika mereka menderita. Kok saya, Tuhan, bukan dia? Dia yang banyak berbuat dosa itu loh, Tuhan. Harusnya Tuhan hukum dia sehingga dia menderita. Tapi kok saya yang saleh? Saya yang rajin ke gereja, saya yang rajin berbuat baik, saya rajin menolong orang lain. Kok saya menderita, Tuhan? Entah ujung penderitaan berbeda-beda ya. Mungkin dia menderita sakit. Mungkin saudaranya meninggal. Atau suaminya atau anaknya meninggal. Atau dia mengalami kemalangan secara beruntun. Tidak tahu. Tapi pada intinya mereka selalu berteriak. Manusia itu apa? Kok saya, Tuhan, yang menderita? Jemaat kasih Tuhan. Ketika orang berkata, kok saya yang menderita, Tuhan? Artinya apa? Mereka berpusatkan pada diri sendiri mereka sendiri. Tuhan, lihat saya. Tuhan, apa kamu buta sih Tuhan? Kalau saya menderita seperti ini, kok berkali-kali beruntun saya menerima kemalangan? Jadi seolah dia ingin mengatakan, Tuhan, lihat diriku. Semua berpusat pada diri sendiri. Jemaat yang kasih Tuhan, Ayub juga pernah mengalami penderitaan yang seperti itu. Dia orang kaya, konglomerat. Anaknya banyak, budaknya banyak, ternaknya banyak. Suatu saat pada hari yang sama, semua habis. Anaknya mati, harta bendanya habis, ternaknya semua mati, dijarah oleh suku yang lain. Bahkan yang paling menderita, istrinya meninggalkan dia. Istrinya seharusnya jadi penolong dia, penolong yang sepadan, menghibur dia, menguatkan dia. Malah istrinya katakan, ngapain kamu tetap percaya pada Allah yang seperti itu? Kamu sudah saleh, jujur, berbuat baik, malah memberikan seluruh korban untuk mendoakan anak-anak kamu, tapi sekarang semua hilang. Tinggalkan Allahmu. Itu yang dikatakan istri Ayub. Tapi apa kata Ayub? Dia sengsara menderita, dia katakan, Tuhan yang memberikan, dan kedaulatan Tuhan untuk mengambil kembali. Teman-temannya coba mengorek dia dengan cara berpikir manusia. Tadi yang katakannya berpusat pada diri sendiri. Ya. Mereka katakan, pasti kamu berubah dosa Ayub. Ya. Bertobatlah, lalu kamu akan dipulihkan kembali. Ayub katakan, tidak. Aku berbuat benar di depan Tuhan dan aku tahu rencana Tuhan bagi kehidupanku. Terus tanya jawab antara Ayub dengan teman-temannya. Ayub tidak memberikan jawaban. Dan Alkitab memang tidak memberikan jawaban mengapa kita menderita. Alkitab tidak pernah mengatakan, kau menderita karena ini. Tidak pernah. Alkitab bukan itu. Tapi ada suatu pengajaran yang ingin diajarkan oleh Alkitab, ketika kau menderita, datanglah kepada Tuhan. Persis seperti katakan Ayub. Ketika akhir penderitaan itu, maka dia katakan demikian, aku baru tahu Allah itu seperti apa. Dari kata orang, aku tahu dari kata orang, aku mendengar siapa Allah. Tapi pengalaman hidupku mengajar aku siapakah Allah yang sebenarnya. Suatu ungkapan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Aku mengenal Allah melalui diriku sendiri. Aku mengenal Allah melalui pengalaman yang Allah berikan kepadaku. Melalui penderitaan, melalui kesulitan, dan segala macam, aku lebih mengenal Allah yang hidup itu. Semangat kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini juga menceritakan tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika kamu mengalami penderitaan, sadarlah, segala sesuatu ini atau apa yang kamu alami sekarang ini ada tujuannya. Ada rencana Allah di balik itu semua. Dan yang kedua, Paulus ingin katakan pada jemaat Tuhan, bahwa Tuhan menjaga agar kita tidak dicobai melampaui kekuatan kita. Itu yang ingin diungkapkan oleh Paulus melalui perikop yang tadi kita baca. Dunia tidak tahu mengenai Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan sebenarnya siapakah Allah itu. Tetapi Tuhan ingin pakai kita, melalui kita, manusia atau dunia tahu siapa Tuhan itu. Jadi Tuhan mau pakai kita, melalui kehidupan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan itu menggambarkan Tuhan yang mengasihi dunia ini. Orang sering salah mengerti mengenai penderitaan itu. Contohnya, ketika orang sakit, ada orang sakit, lalu dia berdoa, hanya sekali ya, berkali-kali, dirinya seminggu, mungkin berbulan-bulan, enggak sembuh-sembuh. Lalu apa komentar orang-orang dunia? Kamu sih kurang iman sehingga kamu enggak sembuh. Kasihan sekali orang itu, sudah sakit, masih disalah-salahkan juga. Para murid Yesus juga bertindak seperti itu. Ketika ada orang buta sejak lahirnya, lalu waktu mereka berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus, melihat orang buta itu, mereka bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, orang ini buta sejak lahir, salah siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Apa yang dikatakan para murid menggambarkan apa dikatakan oleh dunia ini. Ketika ada orang sakit, tidak sembuh-sembuh, dia sudah berdoa, orang dunia bisa menyalahkan orang itu. Kamu sih kurang iman. Atau mereka selalu mengatakan, kamu punya dosa tertentu. Akuilah dosa kamu di hadapan Tuhan. Perbuatan dosa ada konsekuensinya. Tapi tidak selalu sakit karena dosa. Belum tentu. Tapi ada rencana Tuhan bagi kehidupan orang itu. Sehingga ketika Yesus ditanya oleh para murid, Tuhan dosa siapa? Orang buta ini sejak lahir, maka Tuhan bilang apa? Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa orang itu, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui orang itu. Sungguh luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui orang itu. Nah, ketika ada orang menderita sekitar kita, Tuhan pun juga ingin mengatakan pada kita, kamu akan saya pakai menyatakan pekerjaanku di dunia ini. Jemaat kasih Tuhan, ketika Musa sudah 40 tahun hidup di padang rumput gembala itu sebagai gembala 40 tahun, lalu Tuhan mau panggil dia, pakai dia sebagai alatnya, membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir. Tuhan panggil Musa, Musa aku akan pakai engkau. Apa jawaban Musa? Musa bilang, ah Tuhan, aku ini kan enggak layak. Tuhan bilang, enggak. Aku mau pakai engkau. Aku mau panggil engkau. Musa cari alasan lain lagi. Tuhan, aku ini kan gak bisa ngomong. Aku ini petah lidah. Mungkin Musa merasa dirinya sudah 40 tahun hanya berbicara dengan domba saja ya. 40 tahun domba, dia merasa, saya sudah gak bisa ngomong dengan baik ini. Maka alasan dia kepada Tuhan, Tuhan, aku ini kan gak bisa ngomong. Suruh orang lain. Apa kata Tuhan kepada Musa? Kita baca Keluaran pasal 4 ayat yang ke-11. Tuhan berkata demikian kepada Musa. Keluaran pasal 4 ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Itu yang Tuhan katakan. Ketika seorang buta kita seorang buta, seseorang buta, atau ketika seseorang tuli, itu menjadi kehendak Tuhan dan kita tidak tahu kenapa Tuhan melakukan hal itu. Tapi yang jelas, Tuhan ingin pakai kita sebagai alat-Nya. Alat apa? Tuhan yang pakai kita sebagai alat supaya kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika ada orang menderita, Tuhan mau pakai kita menghibur mereka. Seperti perikop ini, Paulus katakan, jika kami menderita, ayat ke-6, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, supaya kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Tuhan ingin pakai kita menghibur orang-orang yang menderita di sekitar kita. Yesus juga mengajarkan, Tuhan tidak menghindari penderitaan. Ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dengan perkataan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita harus memberikan contoh pada orang lain bahwa kita tetap setia. Sekalipun menderita, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita ini. Tuhan ada rencana supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Jemaat kasih Tuhan, ketika Israel dilanda kekeringan, kita menceritakan ada seorang janda yang begitu menderita. Dan Tuhan kirim Elia untuk menyokong atau mensupport kehidupan janda ini. Dia datang, dia minta makan. Gandum tinggal sepuk, tinggal satu wadah saja. Terakhir, janda ini masih punya anak lagi. Jadi tepung ini hanya untuk keluarga itu, satu kali makan setelah itu mati. Tapi karena Elia minta, janda ini serahkan kepada Elia. Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, diberikan pada Elia. Karena janda ini mengerti Elia adalah Nabi Tuhan. Yang diberikan semua itu. Dan terjadilah mukjizat. Tuhan kirim Elia untuk menolong janda ini. Dia boleh terus melangsungkan hidupnya. Sampai masa kekeringan itu selesai. Tetapi Tuhan Yesus katakan. Apakah hanya janda itu yang mengalami penderitaan? Tidak. Banyak janda lain. Tapi Tuhan khusus utus Elia menolong janda di Sarfat itu. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita juga banyak orang menderita. Ya bukan berarti kita membatasi kekuatan kita kemampuan kita, bukan. Tetapi ketika kita ditempatkan atau di tengah-tengah suasana Indonesia yang menderita saat ini, Tuhan memakai kita menolong orang-orang lain. Orang siapa? Pasti tidak mungkin semua orang Indonesia kita tolong, bukan? Tidak. Lalu siapa yang perlu kita tolong? Orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita tolong. Mungkin kita tidak akan menolong orang yang di Papua karena kita tidak tahu siapa orang di Papua itu. Tapi ketika kehidupan kita sehari kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita, berarti orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam jalan kehidupan kita, itu Tuhan mau pakai kita menolong orang-orang itu. Seperti janda ini, Elia khusus diutus untuk janda ini, padahal banyak janda yang lain. Boaz, orang yang kaya, mempunyai perkebunan yang luar biasa. Dia banyak mempersekutukan orang-orang, ya, dia banyak orang memetik gandum, tapi Boaz dipakai oleh Tuhan untuk menolong Rut yang menderita saat itu. Jadi ada saat-saat tertentu Tuhan akan pakai kita untuk orang-orang tertentu yang Tuhan tujukan kepada hidup kita. Jemaat ngasih Tuhan, ketika kita boleh menolong orang lain dalam penderitaan itu, yang perlu kita ingat, kita bukan sekedar menolong dia lepas dari kesulitan dia. Beri uang, beri sembako, atau anaknya gak bisa sekolah, kita beri beasiswa. Bukan hanya itu. Kita bisa menolong banyak hal. Tapi yang terutama apa? Rohaninya. Ketika kita menolong orang yang kesulitan dan penderitaan, kita juga mau supaya rohani orang itu juga dibangunkan, dikuatkan. Melalui penderitaan itu, orang itu boleh belajar bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan tetap menyertai dia. Nah, Tuhan pakai kita untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita juga perlu memperhatikan kerohanian mereka. Paulus mengatakan apa? Ketika dia menderita, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari penderitaan ini. Duri yang ada di dagingku ini. Apa kurangnya iman Paulus? Dia sungguh beriman pada Tuhan, dia sungguh setia pada Tuhan, dan dia minta itu pun juga untuk pelayanan dia, supaya dia boleh dengan enak melayani tanpa rasa sakit, tanpa ada durinya dalam daging dia. Tapi apa kata Tuhan? Sudah cukup kasih karunia-Ku untuk kamu. Dan apa respon Paulus ketika dia mendengar jawaban itu? Dalam kelemahankulah imanku menjadi kuat. Jemaat kasih Tuhan, Tuhan juga ingin mengajar kita. Kita boleh menolong orang lain, menghibur orang lain, memberi kekuatan pada mereka. Tapi yang utama, bahwa orang itu datang kepada Tuhan. Kita hanya alat Tuhan. Sehingga orang itu bisa mengatakan, seperti Paulus katakan, di dalam kelemahankulah nyata kekuatan Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, Lazarus yang miskin, Lazarus yang sakit itu mati. Kok Tuhan gak tolong dia biar dia kaya dulu? Atau Tuhan sembuhkan dia dulu? Tidak. Lazarus dalam kemiskinan dia, Lazarus dalam kesakitan dia, mati. Duduk di pangkuan Abraham. Jemaat kasih Tuhan, Lazarus bisa melihat kasih Tuhan. Kita juga. Kita tidak sekedar menolong orang lain, tapi kita juga ingin menolong rohani mereka. Mendewasakan rohani mereka. Alkitab mengatakan penderitaan yang diderita oleh seorang itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan mereka peroleh nanti di dalam kerajaan surga. Penderitaan kita derita sekarang ini juga tidak ada apa-apanya dibandingkan hadiah yang kita peroleh ketika kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jemaat kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini menceritakan betapa tugas kita menghibur orang lain. Ketika kita menghibur orang lain berarti orang itu akan mendapat kekuatan, orang itu akan mendapat pengharapan di dalam hidupnya. Ayat yang 8 yang Paulus katakan demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tapi dengan penghiburan orang-orang percaya yang lain, maka jemaat Korintus boleh berkekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Setelah kita mengerti bahwa Allah adalah sumber penghiburan kita, ya, dari ayat yang ketiga, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber penghiburan. Melalui perikop ini, Paulus ingin mengajarkan kepada kita, tidak hanya Allah sebagai sumber penghiburan kita, tetapi Allah juga adalah menyadarkan kita, agar kita jangan bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan berdiri kami sendiri, tapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tujuan Paulus menulis ini yang kedua adalah supaya kita jangan menggantungkan diri pada kekuatan kita sendiri. Ada seorang yang mengamati bagaimana seekor ibu jerapah melahirkan anaknya. Jemaat bisa lihat di YouTube juga ada ya, jerapah yang melahirkan anaknya. Ini waktu dia nulis ini belum ada YouTube, ya, dia tulis pengamatan dia kepada seekor jerapah yang melahirkan anaknya. Jadi pertama-tama waktu induk jerapah ini melahirkan, dia posisi berdiri, tidak tiduran. Posisi berdiri induk jerapah ini. Lalu anak jerapah itu akan keluar dari kaki belakangnya dua dulu. Dua keluar, lalu mulai pelan-pelan keluar seluruh badannya. Lalu jatuh teplok di tanah. Apa yang terjadi? Setelah si induk ini mulai melepaskan ya, selaput yang meliputi anak terapah ini. Lalu anak terapah ini kan baru berusaha berdiri. Dia masih tiduran begini, baru lahir ya. Yang mengherankan buat kita manusia, apa yang terjadi? Induk terapah ini menendang terapah itu, anak, ditendang. Satu kali, ya anak terapah goyang-goyang begini kan ditendang ya. Tetap enggak mau bangun, ditendang lagi. Goyang-goyang lagi, sampai anak ini mau berdiri di atas kakinya. Di anak jerapah ini berdiri di kakinya. Setelah berdiri, ia masih belum kuat, kan dia baru belajar berdiri. Lalu induk apa? Induk jerapah ini melakukan hal yang menurut kita juga enggak masuk akal. Kakinya ditendang lagi, supaya anak jerapah ini jatuh lagi. Jatuh lagi, berdiri lagi, kakinya ditendang lagi. Jemaat kasih Tuhan, kalau itu yang terjadi kepada diri kita, bagi seorang ibu lalu melemparkan anak kita ya, di lantai supaya dia langsung berdiri. Ya tidak mungkin, bukan. Tapi kalau kita melihat proses kelahiran ini yang luar biasa, dan kedua proses si induk ini mengajar anaknya untuk dapat berdiri. Luar biasa sekali. Kenapa? Jerapah ini hidup di hutan belantara seperti itu dan banyak bahaya mengancam kehidupan mereka. Ada harimau atau ada predator yang lain akan memangsa anak jerapah ini. Jadi si induk ini mengajar anak jerapah supaya cepat bertahan, cepat berdiri, cepat lari. Karena jerapah mau ngelawan harimau bagaimana? Dia nggak bisa ngelawan harimau yang kuat, punya cakar, punya taring yang kuat sekali. Satunya cara bagaimana menghindari dari ancaman harimau? Harus lari. Jadi sejak lahir, si induk jerapah mengajar anak jerapah ini cepat berdiri di atas kaki sendiri dan lari menghindari dari bahaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, problem atau masalah selalu ada dalam kehidupan kita, bukan? Siapa yang berani mengatakan, saya tidak pernah mengalami masalah seumur hidup saya? Pasti tiap orang merasakan mengalami permasalahan hidup dia. Entah dia menjadi tua, lalu sakit-sakitan. Entah ada masalah dalam keluarga dia, pertengkaran antara suami, istri, atau orang tua dengan anak, atau anak dengan menantu, dan sebagainya. Atau masalah di dalam pekerjaan mereka, masalah dengan atasan mereka, masalah dengan teman sekerja, atau masalah dengan anak buahnya. Pasti selalu ada masalah. Seperti yang tadi diungkapkan di para penerima hadiah Nobel, para ibu-ibu ini, mereka juga karena ada permasalahan dalam negara mereka. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai komunitas dan sebagainya. Demikian juga Tuhan ingin mengajar kita, melalui permasalahan kita hadapi, Tuhan ingin mengajar kita jangan bergantung pada kekuatan kita, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Ada tiga hal yang boleh kita pelajari dari ayat 9 ini. Yang pertama, kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang sering salah pengertian mengenai penderitaan atau penyertaan Tuhan. Kalau saya sudah berdoa, langsung hilang penyakit itu. Kita salah memaknai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit gigi, lalu kita berdoa, Tuhan hilangkan sakit itu. Tapi kalau Tuhan mau gigi kita juga hilang, bagaimana? Jadi kita jangan salah pengertian mengenai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahasa aslinya, bahasa Yunani, penyertaan Tuhan atau hal-hal yang membuat kita enak itu artinya parakaleo. Para itu ada di samping, lalu kaleo itu memanggil. Jadi secara lengkap arti parakaleo adalah datang di samping untuk menolong. Datang di samping untuk menolong. Para itu di samping. Seperti para church. Ya. Para church itu berarti ada Yesus Kristen di samping gereja. Itu disebut para church. Jadi bukan gereja, tapi para church. Di samping gereja ikut melayani Tuhan. Di samping gereja mereka juga ikut menolong orang-orang lain. Nah, para kaleo itu berarti datang di samping untuk menolong. Bukan lalu menggendong, bukan. Ada di samping untuk menolong. Ketika kita ada penderitaan, berarti Allah ada di samping kita, memberi kita kekuatan, bersedia menolong kita. Paulus di Korintus juga mengatakan kepada jemaat di Korintus, jangan takut, ada Allah yang di sampingmu dan bersedia menolong kamu. Artinya apa? Ketika penderitaan, kita juga harus berusaha mengatasi penderitaan itu dan boleh menikmati penyertaan Tuhan di dalam penderitaan kita itu. Bukan lalu penderita itu langsung dihilangkan oleh Tuhan, bukan. Kita sedang berdoa supaya penderitaan, masalah hilang dari kehidupan kita. Bukan, itu doa yang salah. Doa yang benar ketika kita menderita atau ada permasalahan, Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan bimbing saya bisa mengasihi permasalahan ini atau penderitaan ini dengan baik. Jangan berdoa supaya masalah itu hilang, penderitaan hilang. Bukan itu. Jadi Tuhan akan menolong kita. Tuhan ada di samping kita menolong kita. Ada seorang ibu ya yang mendengarkan anaknya waktu malam hari berdoa. Ibunya mendengarkan anaknya berdoa gini. Tuhan tolong pindahkan ibu kota Republik Indonesia itu di kota Bandung. Ibunya bingung ya, tanya, loh kok doa kamu seperti itu sih? Iya bu, soalnya tadi pagi saya bikin soal, saya jawab ibu kota Indonesia di mana? Di Bandung. Jadi saya doa supaya ujian saya benar, Tuhan pindahkan ibu kota Indonesia ada di Bandung. Kita sering berdoa seperti itu bukan? Ada kesulitan, kita bilang Tuhan singkirkan kesulitan ini. Kita harus kekanak-kanakan, bukan? Kita maunya hidup tenang, hidup tidak ada permasalahan, menikmati hidup. Karena Tuhan di samping kita kan Tuhan sudah janji. Aku minta kamu sentai sampai kesudahan alam. Kan itu janji Tuhan, lalu kita klaim. Jemaat kasih Tuhan, kesulitan selalu akan ada dalam kehidupan kita. Kesulitan akan habis kalau kita sudah di kuburan. Elah selesai ya, gak ada kesulitan kalau sudah di kuburan. Tetapi kita perlu berdoa mohon kekuatan dari Tuhan mengatasi kesulitan kita. Mengatasi penderitaan kita. Itu janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia akan ada di samping kita, memberi kita kekuatan mengatasi masalah-masalah kita. Yang kedua kita boleh belajar apa? Tuhan ingin kita jadi agen atau penolong bagi orang lain. Ketika kita sudah menolong orang lain, ketika kita sudah membimbing orang lain melepas dari permasalahan mereka, memberi kekuatan pada mereka, maka Tuhan ingin kita menjadi penolong orang lain. Jangan diam saja, jangan menikmati untuk diri kita sendiri. Setelah kita ditolong, lalu kita, sudah. Ini kan janji Tuhan. Bukan, saudara. Ketika kita sudah lepas dari persoalan kita, Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk menolong orang lain juga. Mereka-mereka yang dapat jadi Nobel itu tadi, salah seorang di negara mereka, tadi sudah diungkapkan, di Liberia, perempuan di Liberia ini melihat banyak wanita diperkosa. Lalu dia pimpin wanita yang lain berdemo kepada pemerintah. Dia katakan, kami sebagai perempuan Liberia tidak akan membiarkan diri kami diinjak-injak. Kami tidak akan membiarkan diri kami untuk diperkosa. Kami tidak akan membiarkan diri kami menderita karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami tidak ingin anak-anak kami atau bahkan cucu-cucu kami menjadi budak seks. Ini wanita Liberia ini berdemo menuntut pemerintah untuk memperhatikan hak-hak kaum wanita. Maka komisi Nobel ini melihat perjuangan para ibu-ibu ini sehingga dia mereka komisi ini memberikan hadiah Nobel pada wanita di Liberia ini. Kalau wanita di Yaman yang juga dapat Nobel ini, wanita ini mengajak rakyatnya berdemo untuk menumbangkan pemerintah diktator pada saat itu. Dia ingin supaya diktator itu turun dari kekuasaannya. Maka dia mengajak rakyat untuk berdemo. Maka Komisi Nobel Perdamaian menghadiahkan Nobel pada wanita ini. Kita orang Kristen juga harusnya seperti itu. Kita sudah ditolong Tuhan, lepas dari penderitaan, mengatasi permasalahan kita, maka Tuhan ingin pakai kita untuk menolong orang-orang lain. Yang ketiga, dari ayat 9 kita boleh pelajari, memuliakan Tuhan atas penyertaannya. Pertama, kita jangan salah mengartikan penyertaan Tuhan, lalu dengan penyertaan itu kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Seperti itu dikatakan kepada murid-muridnya, Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam itu fungsinya adalah menahan pembusukan kepada barang-barang, misalkan daging. Seorang teolog mengatakan demikian. Kalau daging itu memang naturnya menjadi busuk, tapi garam naturnya asin sehingga mencegah pembusukan yang terjadi. Artinya apa ketika dia mengatakan demikian? Ketika di tengah masyarakat kita banyak terjadi kejahatan, sehingga banyak orang menderita, yang salah siapa? Yang salah kita, orang-orang percaya. Kita, orang-orang Kristen. Harusnya kita menjadi garam, menggarami dunia di sekitar kita ini, sehingga mereka tidak berbuat semenang-wenang. Tapi ketika ada orang berbuat jahat, berarti daging itu menjadi busuk, kita yang salah. Kita sebagai garam harusnya bisa mencegah kebusukan itu. Jemaat dikasih Tuhan, itulah perintah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Harus memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terang di atas bukit tidak mungkin tidak terlihat. Justru kita sebagai terang ini jangan ditutupin, tapi ditaruh setinggi mungkin supaya orang sekitar kita melihat ada terang, merupakan pertolongan bagi mereka. Tuhan katakan kita adalah garam dan terang. Berarti apa? Tuhan ingin hidup kita berdampak bagi orang lain. Ayat 16, Matius 5:16, Tuhan katakan, biarlah perbuatan baikmu dilihat oleh orang banyak. Berarti sebagai garam dan terang kita memberikan dampak pada orang kita, dan tugas utama orang percaya adalah apa? Memuliakan Tuhan yang di surga. Bila perbuatan baikmu dilihat orang, sehingga Bapa di surga yang dipermuliakan. Itu tugas kita, orang-orang percaya. Tugas kita menceritakan Tuhan Maha Kasih. Tugas kita memuliakan Tuhan. Dan kita ucap syukur atas penyatuan dengan kehidupan kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bahwa penderitaan itu ada maksud Tuhan melalui penderitaan yang kita alami atau penderitaan yang ada di sekitar kita ini. Kita harus menjadi agen atau alat Tuhan memberitahukan pada mereka bahwa Allah adalah sumber penghiburan itu. Dan kedua, kita juga belajar bahwa kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita boleh jadi alat Tuhan yang efektif, alat Tuhan yang benar-benar berguna, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa.